الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فقال المصنف رحمه الله فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في حجه وعمره pasal tentang bimbingan Nabi SAW fi hajjihi, dalam haji beliau, wa umarihi, dan dalam umrah-umrah beliau. Umar itu jamak dari umrah. Cuman kalau Umar yang nama orang Arab itu ghairu munsharif, kalau Umar yang umrah itu munsharif. Nah, ya, haji secara bahasa al-hajj itu maknanya adalah al-qasdu, tujuan. Nah, kalau secara syariat dia qasdul bait di ada'il manasik allati syara'ahu Allah taala min tawafin wa sa'yin wa wuqufin bil masyair wa hada wal hajj. Nah, kalau haji itu adalah dia tujuan, niat ke Baitullah untuk melaksanakan manasik yang Allah syariatkan, ya, berupa tawaf, sa'i, wukuf, ya, dan seterusnya. Adapun umrah, manasiknya itu cuma berapa? Cuma tawaf, sa'i, halaf. Ah, itu umrah itu diawali dengan apa? Niat umrah, ya, berihram di miqat. Kemudian setelah berihram di miqat, tawaf. Setelah tawaf, sa'i. Setelah sa'i, cukur rambut, baik halq atau taksir, halq yang lebih utama. Cuma empat umrah ini, ya, yaitu berihram di miqat, kemudian apa lagi? Tawaf, kemudian apa lagi? Sa'i, kemudian cukur rambut, ya. Ada orang yang mengatakan, saya gak bisa apa-apa, udah, gak bisa ngomong juga, ngomong Arab, talbiyah aja gak bisa. Udah, diem aja, yang penting niat haji ketika miqat. Diem aja gak masalah. Nah, diem saja tetap sah umrohnya. Jadi diem aja, yaudah niat di miqat, gak bisa ngomong, gak bisa apa, udah. Nah, berihram di miqat. Mana miqatnya Indonesia? Ya, Lam-Lam. Kita lewatin gak? Kalau naik pesawat, di atas nanti dikasih tahu. Nah, kalau saya pribadi pernah ke Lam-Lamnya, di masjidnya. Tapi dari atas. Udah, gak bisa hafal, udah diem aja, yang penting berihram. Ya, siap-siap dari bandara udah persiapan dalemannya itu kain ihram. Nah, kemudian sampai Mekah tawaf, sa'i, cukur rambut, selesai jadi jamaah umroh. Selesai. Gampang kan? Gampang. Kalau haji, dah. Ya. Baik, kita masuk pembahasan. Nah, kalau umroh itu disebut oleh para ulama hajjus shagir. Haji kecil. Makanya Allah Ta'ala berfirman, yaumal hajjil akbar. Nah, haji akbar itu yang mana? Haji yang dilakukan di bulan Dzulhijjah. Ya, diawali di tanggal 9 wukuf di Arafah, disunahkan juga dari tanggal 8 ba'da asar ke Mina, itu tapi sunnah. Ya, mabit di Mina itu sunnah. Tanggal 9 sudah mulai manasik wajibnya. Umrah. Apa namanya? Wukuf, bukan umrah. Wukuf di Arafah. Sampai tanggal 13. Adapun umrah haji shagir, dia enggak ada waktu terikat tertentu. Ya. Nah, kalau haji diikat oleh waktu tertentu. Al-hajju asharun ma'lumat. Nah, itu sudah diketahui. Ya, sudah maklum. Nah. Hai, kita baca di sini. Ya. Baca tafadhol. Dimas, baca. Thank you. sanata sittin. Qasadahu sadda yasuddu qasadahu al-musyrikuna anil baiti falahara wa halaqa haitsu sudda huwa wa ashabuhu wa hadu athaliyatu umratu al-qabiyyati bil amil nubili dakhalaha fa'akuma biha thalatan thumma faraja athalithatu umrati umratuhu allati qaranaha ma hajjatihi ar-rabiatu umratuhu min jironati jironati falam yakun fi umrihi umratun wahidatun faridan min makkah kama yaf'aluhu katsirun minan nasi al-yawma wa inna ma kanat umruhu kulluhu umruhu jamak dari umrah umar umruhu kulluha dakhilan ila makkah faqad aqama ba'da al-wahyi bi makkah 13 sanatan lam yunqal anhu annahu i'tamara kharijan min makkah i'tamara ya'tamiru berumrah i'tamara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'da al-hijrati arba'a umarin. Rasulullah SAW berumrah sebanyak 4 kali selepas hijrah. Kulluhunna fil dzulqa'dah. Semua umrah Rasulullah SAW itu dilaksanakan pada bulan dzulqa'dah. Ya. Ini. Jadi Rasulullah SAW umrah itu selama 4 kali. Adapun haji, beliau berhaji selama sekali. Kalau hajinya itu dinamakan hajjatul wada. Nah, kenapa? Karena tidak ada lagi haji setelah itu. Nah, adapun umrahnya Nabi semuanya di bulan Dzulqa'dah. Ini sebagaimana yang dikatakan oleh mu'alif di sini. Ya, Ibnu Huzaimah meriwayatkan hadis dari Aisyah yang Aisyah menyatakan lam ya'tamir Rasulullah SAW umratan illa fi Dzulqa'dah. Rasulullah SAW tidak melakukan umrah kecuali di bulan Dzulqa'dah. Ini kata Aisyah radhiyallahu anha. Nah, sedangkan bulan Dzulqa'dah sendiri itu termasuk di antara bulan-bulan haji. Bulan-bulan haji itu apa aja? Syawal, Dzulqa'dah, ya kemudian 10 hari dari Dzulhijjah. Nah, itu namanya waktu haj. Ya, waktu haj. Maka semua umrah yang dilakukan oleh Nabi SAW itu terjadi pada bulan, ya, pada bulan-bulan haji. Maka tidak sahih Rasulullah SAW umrah di bulan Rajab, ya, ya, tidak sahih. Memang terdapat riwayat demikian Rasulullah SAW umrah di bulan Rajab, tapi ini tidak sahih. Nah, itu dari Ibnu Umar, ya, Rasulullah SAW katanya umrah di bulan Rajab, ini tidak sahih, ya. Hadisnya panjang mengenai cerita tentang Rasulullah SAW hijrah di bulan Ramadhan, tapi ini tidak sahih. Nah, umrah di bulan Ramadhan, nah, ini yang afdol. Kata Nabi SAW, wa inna umratan fi Ramadhan taqdi hajjahu taqdi hajjatan. Dalam rat yang lain, taqdi hajjatan ma'i. Masya Allah. Umrah di bulan Ramadhan itu selevel apa sama seperti haji bersamaku, haji bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, haji bulan Ramadan. Ya, dalam riwayat yang lain Nabi bersabda umratun fi Ramadan ka hajjatin ma'i, itu seperti haji bersamaku. Nah, ya, namun Rasulullah SAW sendiri pun enggak pernah berhaji di bulan enggak pernah berumrah di bulan. Tapi ini qauli, bukan takrir, apa bukan fi'li. Rasulullah SAW menganjurkan umat untuk berhaji di bulan atau berumrah di bulan Ramadhan. Baik, al-awwal umrah al-Hudaybiyah sanata sittin, pada tahun ke-6. Ini umrah yang pertama dari Nabi, umrah Hudaybiyah. Ya. Hudaybiyah itu adalah sebuah tempat yang dahulu Rasulullah SAW melakukan perjanjian bersama kaum musyrikin di sana. Rasulullah SAW bersama para sahabat umrah pada bulan Dzulqa'dah dalam keadaan sudah berihram, belum bawa juga hadyu. Maka mereka singgah di Hudaybiyah. Ketika kaum musyrikin mengetahui kedatangan Rasulullah SAW, maka mereka pun keluar mencegah Rasulullah SAW dan para sahabat untuk memasuki Mekah, ya, karena mereka tahu ini mau umrah. Ya, dengan mereka mencegah, nggak boleh masuk sama sekali. Ya. Maka Rasulullah SAW berumrah tahun depannya. Ya, tahun depannya. Maka Rasulullah SAW memerintahkan para sahabat untuk menyembelih hadyu mereka, ya, mencukur kepala kepala mereka, bertahalul dari ihram mereka. Nah, kemudian umrah yang kedua itu, kata beliau di sini, fasaddahu al-musyrikun, maka kalangan musyrikun mencegah beliau. Ya, anil bait, untuk memasuki kota Mekah, Baitul Haram. Wa nahara wa halaqa haitsu sudda huwa wa ashabuhu wa hallu. Maka Rasulullah SAW pun menyembelih hadyu mereka. Menyembelih hewan hadyu, mencukur rambut serta bertahalul. Tahalul maksudnya apa? Melepaskan pakaian ihram di tempat mereka berhenti. Ya, haitsu sudda wa huwa ashabuhu wa hallu. Ya, di tempat mereka berhenti. Kemudian yang kedua asalnya umratul qadiyah. Ini umrah yang kedua. Umrah qada bil amil muqbil, pada tahun depannya. Dakhalaha fa aqama biha salasan. Summa kharaja. Ini umrah yang kedua, umrah qada. Pada tahun berikutnya, berarti tahun ke-7, ya kan? Hudaybiyah tahun ke-6 Hijriah. Ini tahun ke-7. Kemudian beliau sesalam memasuki kota Mekah. Ya, beliau memasuki kota Mekah selama 3 hari. Kemudian summa kharaja, kemudian keluar kembali ke Madinah. Ya. Ya. Ini umrah qada, umrah qada dari umrah yang dahulu tahun lalu Rasulullah SAW dicegah. Ats-tsalitsah, umrah yang ketiga, umratuhu allati qaranaha ma'a hajjatihi. Yang ketiga, umrah beliau yang bersamaan dengan haji beliau. Qaranaha, ini disebut haji qiran. Ya. Haji qiran. Nah, kenapa? Karena Rasulullah SAW berihram. Ya, ihram untuk haji, ihram juga untuk umrah. Ya. Nah, ada yang mengatakan, sebagian ulama mengatakan, oh enggak, itu mufrad, haji mufrad, tapi ini enggak sahih. Nah. Namun demikian, kalau mau haji, yang paling mudah ialah haji tamattu. Haji tamattu. Haji tamattu itu antum, ya, ketika masuk kota Mekah berumrah. Berarti berihram dari tempat kita biasa memasuki miqat kita. Dari Indonesia misalkan, sebelum masuk bulan Dzulhijjah atau masuk tanggal 1 Dzulhijjah, ihram. Kemudian selepas ihram, ya, tahallul biasa setelah tawaf, sa'i, tahallul. Ya, cukur rambut pakai baju biasa. Terus pakai baju biasa, bebas. Boleh berhubungan dengan istri kalau bawa istri. Kalau punya istri juga. Terus nanti baru masuk tanggal 8 sunnah berihram lagi ke Mina. Kalau orang Indonesia biasanya tanggal 9 langsung ke Arafah. Ya enggak masalah, karena tanggal 8 mabit di Mina itu sunnah. Nah, baik, berikutnya Ar-Rabi'ah umrah Nabi yang keempat. Umratuhu minal Ji'ranah. Minal Ji'ranah. Umrahnya Nabi yang beliau laksanakan dari Ji'ranah. Ada sebuah tempat di Mekah ya, yang dijadikan sebagai mikot. Ya. Biasanya oleh orang-orang Indonesia untuk berihram setelah padahal mereka ada di Mekah untuk umrah berulang-ulang, mereka menjadikan mikot mereka Ji'ran. Lamma kharaja ila Hunain, ya, tatkala beliau keluar dan menuju Hunain, kemudian beliau kembali ke Mekah dan berumrah dari Ji'ran dakhilan ilaiha, ya, memasukinya. Hunain itu sebuah suku yang diperangi oleh Rasulullah SAW. Ya. Kemudian, walam yakun fi umarihi sallallahu alaihi wasallam umratun wahidatun kharijan min Makkah. Ya. Dan Nabi tidak pernah melaksanakan satu umrah pun yang dimulai di luar kota Makkah. Kama yaf'alu katsirun minan nasi al-yawma. Wa innama kanat umaruhu kulluha dakhilan ila Makkah. Ya, sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang saat ini, semua umrah Nabi itu dilakukan di dalam kawasan kota Mekah. Nah. Ya, barakallahu fikum. Sampai sini ya dibaca di Mas. Hah? Nah, kemudian waqala aqama, ini udah dibaca waqat aqama. Fadal berikutnya dibaca siantap. Kok beda sih? Kami anhu annahu yaqamaru kharijan an Makkah. Walam yaqamu ahadun ala ahlihi qatu illa Aisyah. Di annaha ahalat bil umrati wa hadat fa amaraha wa qalana wa akhbaraha anna tawafaha bil baiti wa bi Safa wal Marwah. Wa bi Safa wal Marwah. Wal Marwah. Qad waqa'a an hajjiha wa umratiha fa wajadat fi nafsiha idan an tarji'a sawahibuha bil hajjin wa umratin mustaqillain fa innahunna kunna mutamassi'atin wa lam yahidna wa lam yaqrinna wa lam yaqrinna wa lam yaqrinna wa tarji'u hiya bi umratin wa tarji'u hiya bi umratin fi dimni hajatiha fa amara akhaha ayu amiraha minat tan'imi fatiban li qalbiha wa kanat umaruhu kulluha fi ashhuril hajji mukhalifan li hadil musyrikin fa innahum yakrahuna al-umrata fiha wa hadha dalilun ala anna al-istimara fi ashhuril hajji afdalu minhu fi rajabin bila syakkin wa amma fi ramadan hasak. Nah, qala al-musannif rahimahullah ta'ala Waqad aqama sallallahu alaihi wasallam ba'dal wahyi bi Makkah 13 sanatan. Ya. Dan Nabi sallallahu tinggal di Mekah setelah diturunkan wahyu selama 13 tahun. Lam yunqal anhu annahu i'tamara kharijan min Makkah. Nah, dan tidak dinukil satu riwayat pun yang menyebutkan bahwasanya beliau umroh dari luar kota Mekah. Ya. Nah. Jadi enggak ada riwayat yang menerangkan Rasul kalau mau umroh keluar dari kota Mekah dulu. Nah, ini enggak dinukil. Walam yaf'alhu ahadun ala ahdihi qattu illa Aisyah. Dan tidak ada seorang pun yang melaksanakan hal itu pada masa Nabi, ketika pada masa Nabi masih hidup, kecuali Aisyah. Ya, kecuali Aisyah. Li'annaha ahallat bil umrah. Karena Aisyah, ya, fahadat, ketika beliau sudah mulai bertalbiyah untuk umrah, kemudian beliau radhiyallahu anha mengalami haid. Ya, datang waktu haid. Fa amaraha fa qaranat. Ya, maka Nabi SAW memerintahkan kepada Aisyah, ya, untuk menjadikan qiran digabung dengan haji. Haji Qiran. Wa akhbaraha, dan Nabi mengabarkan kepada Aisyah, anna tawafaha bil bait, bahwa tawafnya di Baitullah bisofa wal marwata wal marwati, dan sa'i di Safa dan Marwa. Ya. Itu kata Nabi SAW, qad waqa'a an hajjiha wa umratiha. Itu berarti sudah mencukupi untuk haji dan umrahnya. Nah, ini sudah cukup mencukupi. Nah, ini sudah masuk ke amalan-amalan umrah, berarti masuk juga ke amalan-amalan haji dalam haji qiran. Fawajadat fi nafsiha an tarji'a sawahibuha bihajjin wa umratin mustaqillaini. Fa innahunna kunna mutamatti'atin wa lam yahidna. Namun Aisyah mendapati dirinya bahwa para sahabat wanitanya akan pulang dengan haji dan umrah secara terpisah, karena mereka haji tamattu serta tidak haid. Jadi sesama wanita dari kalangan sahabat sudah pada pulang. Karena yang lain haji tamattu. Dan mereka pun tidak haid. Ya. Nah, walam yahidna walam yakrinna, dan mereka tidak haid, tidak pula serta melaksanakan haji qiran. Ya. Wa tarji'u hiya bi umratin fi dimni hajjiha hajjatiha. Maka akhirnya, ya, Aisyah pulang dengan umrah yang termasuk dalam hajinya. Ini yang terjadi dari Aisyah. Fa amara akhaha ayu ammirha. Maka Rasulullah SAW memerintahkan saudara laki-laki Aisyah, abangnya atau adiknya, untuk pergi umrah bersama Aisyah bila tan'im. Ya, pergi untuk memulai umrah dari tan'im, tat'iban liqalbiha, sebagai tat'iban liqalbiha, kasihan kepada Aisyah. Ya. Jadi Nabi memerintahkan kepada abangnya Aisyah agar jangan meninggalkan Aisyah, ya, untuk temenin agar dia umrah, ya, dari tan'im. Nah, yaitu siapa abangnya? Abdurrahman bin Abi Bakar. Ya, abang dari Aisyah radhiyallahu anha, Abdurrahman bin Abi Bakar. Nah. Ya, kemudian wa kanat umaruha wa kanat umaruhu sallallahu alaihi wasallam kulluha fi ashhuril hajj. Nah, adapun seluruh umrah-umrahnya Nabi, empat umrah Nabi itu dilaksanakan pada bulan-bulan haji. Ya, mukhalifan li hajjil musyriki. Ya, yang berbeda dengan praktek ya, umrahnya kaum musyrikin. Fa innahum kanu yakrahuna al-umrata fiha. Karena kalau kaum musyrikin mereka membenci umrah pada bulan-bulan haji tersebut. Wa hadza dalilun ala anna al-i'timara fi ashhuril haji afdalu minhu fi rajabin bila syakkin. Ya. Maka ini menjadi dalil bahwa umrah di bulan-bulan haji itu dipastikan lebih afdal daripada bulan Rajab tanpa ragu lagi. Nah, ya. Nah, itu lebih afdal. Yang dimaksud dengan bulan-bulan haji itu bulan apa aja tadi? Syawal, terus Dzulqa'dah, terus 10 hari Dzulhijjah. Nah, Ramadan masuk enggak? Enggak. Tapi Rasulullah memerintahkan agar kita berumrah di bulan Ramadan. Bahkan beliau berikan keterangan ka hajjatin ma'i, seperti haji bersamaku. Nah, kalau musyrikun mereka umrah juga. Ya. Umrah juga karena mereka melaksanakan syariat Nabi Ibrahim sebagai walaupun dengan telanjang tawaf. Namun mereka tidak mau umrah di bulan haji. Mencegahnya. Ya, kenapa? Karena hal ini dianggap sebagai sebuah maksiat. Ya. Dan Nabi membatalkan apa yang mereka yakini tersebut dan beliau umrah di bulan haji. Ya. Nah, ini menyelisih kalangan musyrikin. Nah. Kemudian wa amma fi Ramadan. Tafadhal. Baca sini. Ya. Nugraha. Nadhorin. Anna umrotan fi Ramadana ta'dilu hajjatan faqad yuqalu kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yastaghilu fi Ramadana minal ibadati bima huwa ahammu minal umrati ma'a fi tarki dhalika min ar-rahmati li ummatihi fa innahu law fa'ala li ba itu lamnya jawab law la badarat al ummatu ila dhalika fa kana yashuqqu alaiha al jam'u bainal umrati wa sawmi wakana yatruku kathiran minal amali wa huwa yuhibbu an ya'mala khasyatan masyakkati alaihim hasbun fikub amma fi Ramadan. Adapun umrah di bulan Ramadan fa maudi'u nadharin, maka ini ada maudih nadharin, maksudnya ya ada perbedaan pendapat, ada penelitian lagi. Ya, faqad sahha anhu sallallahu alaihi wasallam, memang telah sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, anna umratan fi Ramadan ta'dilu hajjatan. Bahwasanya haji umrah di bulan Ramadan nilainya selevel dengan haji. Nilainya. Adapun taklifnya enggak. Ya. Ngerti enggak? Taklifnya enggak. Ada orang kaya, dia umroh di bulan Ramadan. Nilainya sama dengan haji. Dia belum pernah haji, kemudian masuk bulan Dzulhijjah, maka dia wajib haji. Kenapa? Karena dia masih mukallaf untuk haji. Dia hanya baru mendapatkan nilai pahala senilai nilai pahala haji. Paham sini enggak? Baik. Taklif dia enggak gugur. Ketika memasuki bulan haji, dia belum pernah haji. Nah. Ya. Nah, Nabi bersabda, "Fa inna umratan fi Ramadan ta'jilu apa namanya?" Kata Nabi, "Kahajjatin ma'i," itu Nabi ucapkan. Ketika Nabi SAW memerintahkan haji untuk ya, suatu kampung, kemudian ada seorang wanita yang enggak haji, ya, ditanya sama Nabi, "Kenapa kalau kamu enggak haji?" "Saya ini karena uzur." Maka Nabi ya, menyatakan umrah di bulan Ramadan itu seperti haji bersamaku. Ya. Nah, barakallahu. Kemudian waqad yuqalu kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yashtaghilu fi Ramadan min al-ibadat. Maka dikatakan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di bulan Ramadan beliau menyibukkan diri untuk ibadah, ya enggak umrah gitu. Bima huwa ahammu min al-umrah. Beliau menyibukkan diri ya dengan berbagai ibadah-ibadah yang di situ ahammu, yang lebih urgen, lebih penting daripada umrah. Nah, masya Allah. Ya, kenapa demikian? Seandainya orang umrah di bulan Ramadan, ya tentu akan mendapatkan masyak haus. Terus gimana dong umrah di bulan Ramadan? Ya boleh, orang Nabi sabda kan. Tapi Nabi enggak lakukan. Kalau enggak boleh juga kita kena kemarin. Nah, boleh ya, insya Allah. Ya, kenapa Nabi tidak menjadikan Ramadan untuk dijadikan umrah? Karena beliau merasa berat. Nanti umat akan ikut berat. Ya, dan di situ ada amalan-amalan besar di bulan Ramadan, yaitu menggapai Lailatul Qadar, beriktikaf. Daripada antum tarjih, yang mana yang lebih utama? Gabungin aja. Umrah di bulan Ramadan. Masyaqah ada enggak, kesulitan? Ya ada jelas. Panas apa. Alhamdulillah sekarang ada AC, ya. AC. Di masjid pun AC. Ya, di masjid Masjid Al-Haram dingin. Ya berarti itikaf di Masjid Al-Haram. Masjid Al-Haram. Kemudian mana lagi? Ma fi tarki dzalika min ar-rahmati lil ummah. Ya, kenapa Nabi SAW tidak umrah di bulan Ramadan? Karena beliau tarki dzalik, meninggalkan hal tersebut. Ya, dia tidak umrah di bulan Ramadan itu sebagai rasa kasih sayang beliau kepada umat. Sebagai rahmat untuk umat. Ya. Ya. Kalau Nabi contohin, Nabi contohin Nabi umrah di bulan Ramadan, wah. Semuanya kita akan berupaya semua. Walaupun hadis qauli aja itu udah orang-orang berebut umrah di bulan Ramadan. Ya. Baru hadis qauli. Gimana kalau fi'li Rasulullah juga melakukan? Wah. Sedangkan yang mau berumrah di bulan Ramadan itu yang sudah merasa fisik dia kuat. Ah, kan gitu. Fisik dia kuat. Kalau Rasulullah SAW mencontohkan di bulan Ramadan yang enggak kuat sekalipun, wah ini sunnah. Akhirnya dia mendapatkan masyaqqah. Ya, masyaqqah. Masyaqqah umrah di bulan Ramadan itu lebih berat daripada haji. Iya. Karena kalau lagi haji kita enggak puasa, makan gitu. Masyaqqah di bulan Ramadan berat. Berat ya. Apalagi pas nyampe Mekah itu siap. Siang hari ramai, dan setiap umrah di bulan Ramadan itu hampir dua kali lipat daripada haji. Hampir dua kali lipat daripada haji. Haji kita masih nyaman, masih bisa, masih enggak so dahsyat umrah di bulan Ramadan. Tawaf aja susah, Jadi ini masyaqahnya berat. Makanya Nabi SAW tidak umrah di bulan. Nanti orang-orang akan menganggap ini sebagai sebuah keutamaan yang besar sekali. Enggak kuat atau kuat maksa. Ya. Lihat di haji aja banyak yang meninggal. Ya, banyak meninggal. Nah. Haji orang wukuf di Arafah. Dia di Mina tanggal 8. Mabit, kemudian wukuf di Arafah. Wukuf di Arafah sekarang udah enak, fasilitasi. Ya, udah dikasih tenda, dikasih kipas angin, ya. Udah enak. Setelah itu ke Muzdalifah. Naik bis ke Muzdalifah. Bermalam di Muzdalifah bagi yang bawa tenda silakan pakai tenda. Yang kelas VIP ada tempatnya. Nah. Habis itu jalan kaki ke Mina, lempar jumrah Aqabah itu yang jauh, itu yang berat. Tapi yang punya duit naik kereta. Ya. Kalau kita dulu yang kere-kere jalan kaki. Nah, itu yang berat di situ. Nah, nanti pas di jumrah Aqabah itu yang dorong-dorongan. Yang dorong-dorongan di situ banyak yang jatuh segala macam. Tapi kalau dibandingkan dengan umroh di bulan Ramadan itu lebih berat berat. Fisik nggak ada ketahanan fisik, nggak makan nggak minum. Ya. Terus tawaf berat itu, berat. Nah, ini Nabi meninggalkan yang demikian karena rahmat terhadap umat. Fakana yashuku alaiha aljam'u bainal umroh wasaum. Ya karena berat. Menggabungkan antara umroh dan puasa. Ya. Nah, kata para ulama, al-masyaqah. Masyaqatul umrah fi Ramadan asyaddu min al-hajj. Nah, ini kata para ulama. Kesulitan umroh di bulan Ramadan itu lebih dahsyat dibandingkan dengan haji. Wa kana yatruku katsiran min al-amal. Dan akan beliau banyak meninggalkan amal, ya. Wa huwa yuhibbu ayyamalahu, padahal Nabi suka melaksanakan amal tersebut. Kenapa? Khasyatal masyaqqati alaihim. Karena beliau khawatir akan menyulitkan umat mereka. Jadi Nabi tinggalkan. Ya. Semisal umrah di bulan Ramadan. Ini amal besar. Beliau kabarkan sendiri itu seperti haji bersama beliau. Tapi beliau enggak kerjain. Ya, kenapa nanti khawatir menyulitkan mereka? Nah, barakallahu fiik. Kemudian, ya berikutnya, walam yuhfad anhum albar. Tiga maf'ul bahkan man haula bukan min haul man haulal madinah man mausula fi mahalli raf'in fa'il sami'a taqadimu yuriduna al-hajja ma rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam wa wafahu fi al-tariqi la yusawna wa kanu min bayni yadayhi wa min qalbihi la yusawna يحصونه وكانوا من بين يديه ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله فقد البصر وخرج من المدينة نهارا بعد الظهر بست بقينا من ذي القعدة بقينا من ذي القعدة بعد أن صلى المطرة بها أربعا وخطبهم قبل ذلك خطبة علمهم في الإحرام فيها الإحرام وواجباتها وسننها فصلى الظهر ثم ترجل وادهن ولبس إزاره وإزاءه وخرج فنزل في ذي الحليفة فصلى بها العصر ركعتين. Hasbuk. Cukup. Walam yuhfad anhu, tidak ada, tidak dihafal, maksudnya tidak ada riwayat yang menyebutkan dari beliau annahu yatamara fi sanati illa maratan wahidatan. Tidak ada riwayat yang menyebutkan bahwa beliau berumrah dalam setahun lebih dari sekali. Ya. Namun mengulangi umrah itu boleh. Rasulullah SAW bersabda, tabi'u bainal haji wal umrah. Ya. Ikutkanlah antara haji dan umrah itu dengan umrah. Ya. Boleh, enggak masalah. Ya. Namun kalau memperbanyak mengulangi umrah itu khilaful aula. Ya. Nah, itu enggak kurang disukai. Ya. Jadi yang afdal di antara dua umrah ada satu jeda waktu satu tahun. Ya. Nah, ini enggak valid dari beliau, bahwasanya beliau berumrah dalam setahun lebih dari sekali. Ya. Lebih dari sekali. Ahsan memang demikian. Nah, gimana nanti para pembimbing yang bisa umrah setahun tiga kali selain terkena visa progresif, ya, ahsan memang sekali ini lebih mencocoki sunnah, ya, sekaligus memberikan kesempatan kepada pembimbing yang lain. Nah, itu sekalian, ya. Ya, saya pun setahun sekalian, ya. Cuma tahun ini kayaknya dua kali. Tapi sunnah sekali. Jadi kena bisa progresif. Kemudian wala khilafa annahu sallallahu lam yahujja ba'dal hijrah illa hajjatan wahidatan sanat asyik. Ya. Kemudian kata beliau lagi, tidak ada perbedaan pendapat bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak berhaji setelah hijrah kecuali sekali saja. Ya, itu pada tahun ke-10, itu hajjatul wada. Nah, hajjatul wada. Jadi Rasulullah SAW tidak pernah haji setelah beliau hijrah kecuali sekali tahun 10. Nah. Adapun sebelum hijrah para ulama khilaf. Sebelum hijrah ke Madinah kan Rasul berada di Mekah. Ya. Orang-orang musyrikin sudah biasa haji. Sudah biasa haji. Nah, Rasulullah SAW pernah haji enggak? Nah, ini khilaf para ulama. Apakah Rasulullah haji atau tidak? Allah a'lam. Nah, saya pun enggak mengetahui ya secara pasti yang mana yang rajih di antara pendapat ulama tersebut. Ada yang mengatakan, oh, beliau sudah haji. Ada yang menyatakan, oh, beliau belum haji. Ya, ketika beliau berada di Mekah, Allah a'lam. Nah, ini khilaf ini pun hasilnya tidak memberikan pengaruh yang esensial terhadap ya, ilmu maupun keimanan kita. Ya, bisa dipahami kan? Kemudian, walamma nazala fardul haji, maka ketika turun kewajiban haji, ya, ketika turun kewajiban haji, ya, maka badara ilaihi Rasulullah SAW min ghairi ta'khirin. Rasulullah bersegera merespon kewajiban haji tersebut untuk segera mengamalkan tanpa mengakhirkan. Ya. tanpa mengakhirkan. Ya. Oleh karena itu bagi yang mampu untuk haji langsung daftar haji. Ini enggak orang kita baru punya duit dikit langsung dipikiran apa? Renov rumah, benar renov rumahnya bagus. Baru punya duit dikit langsung beli mobil, padahal mobilnya udah ada. Ya, langsung beli rumah, beli tanah, investasi. Ya. Padahal itu semua enggak ada kewajibannya. Yang ada kewajibannya ialah haji, rukun Islam. Walillahi hijjul bait. Ya, walillahi ala nasi hijjul bait. Man istata'a ilaihi sabila. Bagi manusia kewajiban yang mesti dia tunaikan untuk Allah yaitu melaksanakan ibadah haji ke Baitullah bagi siapa yang mampu. Nah, Rasulullah ketika turun langsung merespon bersegera tanpa mengakhirkan. Ya, oleh karena itu para ulama sering menyatakan al-hajju 'alal fawr 'alal mustati'. Haji mesti segera dilakukan bagi yang mampu. Maksudnya apa? Dia bersegera, segera, jangan di akhir-akhir. Ya, nanti khawatir kemampuan dia akan hilang, uangnya akan habis, kesehatan dia akan hilang, uangnya akan hilang, dan tahun depan berikutnya dia akhirnya nggak bisa melaksanakan haji dalam keadaan sudah habis kemampuan. Padahal dulu ketika mampu dia manfaatkan untuk yang lain. Nah, ini masalah kayak begini. Ya, di akhirat nanti mau jawab apa? Mau jawab apa di akhirat? Punya uang buat haji malah enggak haji. Ya. Punya uang buat haji malah enggak haji. Lo renov rumah lah, dah beli mobil lah, beli tanah lah buat invest. Ya, beli ini, beli itu lah. Ya, barakallahu fiikum. Nah. Kemudian fa inna fardahu ta'akhkhara ila sanati 9 aw 20. Karena penetapan haji itu sedikit agak telat. Ta'akhkhara, penetapan kewajiban haji itu sedikit agak terlambat, ya sampai tahun ke-9 atau tahun ke-10. Tahun-tahun terakhir Nabi berarti. Wa amma qauluhu ta'ala atimmul hajja wal umrata lillah. Adapun firman Allah dan sempurnakanlah ibadah haji dan umrah karena Allah. Wa inna ma fiha al amru bi itmamihi wa itmamil umrati ba'da syuru'i fihima. Ya. Kelewat ya. Fa innaha wa in nazalat sanata 60. Ya. Ayat ini turun pada tahun ke-6. Tahun ke-6 ayat ini. Sementara haji Rasulullah SAW haji pada tahun keberapa? 9 atau pada tahun ke-10. Nah, ayat ini turun pada tahun ke-6. Gimana ini? Falaisa fiha fardhatul haji. Maka ayat ini tidak menunjukkan wajibnya haji. Wa inna ma fiha al-amru bi itmamihi. Ayat ini hanya perintah untuk menyempurnakan haji. Wa itmamil umrati, menyempurnakan umrah ba'da syuru'i fihima, saat memulai pelaksanaan keduanya. Nah, sudah bisa dipahami di sini. Ya. Jadi ayat ini Allah memerintahkan untuk menyempurnakan ibadah haji, bukan perintah haji. Ya. Nah, perintah untuk menyempurnakan ibadah haji bagi orang yang berihram. Ya. Sedangkan kewajiban haji tahun ke-9 atau tahun ke-10. Nama Allah alam. Kemudian walamma azama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'ala al-hajj, maka ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berazam, bertekad untuk melaksanakan ibadah haji, a'laman nasa annahu hajjun, maka beliau mengumumkan ya, kepada khalayak, kepada kaum muslimin bahwasanya beliau akan berhaji. Ya. Fatajahazu lil khuruji ma'ahu. Wah, lihat ini, lihat kata Ibnu Qayyim, fatajahazu. Mana fa'ilnya fatajahazu? Hah? Wau jamaah. Kembali ke mana ini? Kalangan kaum muslimin. Wah, kaum muslimin. Lihat, kaum muslimin langsung merespon. Mereka langsung mempersiapkan untuk keluar haji bersama Nabi. Tuh lihat. Nabi ketika turun ayat wajibnya haji, langsung respon. Para sahabat ketika Rasulullah mengumumkan haji, langsung respon haji juga. Bersegera. Ya. Yusari'una fil khairat, mereka itu bersegera dalam ya, kebaikan. Enggak kayak kita dapat duit, dapat pesangon, dapat apa lagi? Dapat warisan, dapat hibah, mikir yang lain-lain. Ya, mikir yang lain-lain. Mikir beli tanah, beli gitu. Tanah yang bikin kontrakan, bikin apa, akhirnya duit habis. Asumsi dia nanti kalau hasilnya buat haji. Ternyata takdir Allah berkata lain, enggak punya hasil. Usahanya gagal. Akhirnya enggak haji. Padahal kalau dia haji enggak masalah. Dapat duit gusuran misalkan 100 juta. Daftar haji berapa? 25 juta 500 ribu, 500 administrasi 25 juta. Daftar. Ya. Nanti pas masuk tahun dia mau berangkat, setor lagi. Ya. Kurang lebih, misalkan 10 jutaan lagi. Bahkan sama pemerintah Indonesia, dari Saudi cashback lagi. Dikasih 5 juta lagi nih buat pegangan. Cashback, dapat cashback. Ya. Wah, tapi nunggunya lama, berapa tahun? 20 tahun, ya biarin aja. Dengan kita daftar, itu kita sudah berupaya ya baru atu zimmah menggugurkan tanggung jawab. Ternyata di tengah kita daftar, masa tunggu, masa tarobus itu mati, ya udah enggak masalah. Enggak masalah. Ya, paham enggak sih? Kalau dulu cepat. Dulu cepat aja. Sekarang tambah banyak antusias kaum muslimin. Ini makanya kaum muslimin di Indonesia itu alhamdulillah, masya Allah ya, bersegera menuju kebajikan. Mereka jual tanah, haji yang dipikir. Oh, orang-orang tua kita tuh jual tanah, haji. Jual ini, haji. Gak kayak sekarang, jual tanah, wah, habisin ya, yang enggak-enggak. Ya. Narkolog. Jadi gak masalah, antum daftar haji, nunggu 20 tahun, gak urusan. Yang penting urusan kita sama Allah. Ternyata mati tengah jalan, udah beratu timah. Ya enggak? Tergugur, udah. Mau gimana lagi? Udah mati duluan, yang penting udah daftar. Ya, jadi jangan ada alasan, wah karena lama daftar. Enggak ada alasan. Nah, haji daftar aja. Ya, mana lagi tadi? Wasami aminu. Ini ya, jadi para sahabat langsung bersegera juga merespon. Rasulullah merespon cepat perintah Allah, langsung berangkat juga. Wasami adzalika man haulal madinati. Ya. Maka orang-orang yang ada di sekitar Madinah mendengar berita tersebut. Wah, apa? Faqadimu yuridunal hajja ma'a Rasulullah SAW. Maka mereka pun datang ke Madinah ingin berhaji bersama Rasulullah SAW. Wafahu fit tariq halaiqa wa la yuhsauna. Ya. Maka di tengah perjalanan banyak sekali bergabung yang sampai la yuhsauna. Banyak khalaiq, orang-orang yang bergabung sampai enggak bisa dihitung. Wa kanu min baini yadayhi wa min khalfihi. Ya. Dan mereka itu ada di belakang, di samping beliau, samping kiri, samping kanan, ya, wanyam ini, wa min khalfihi wa min yaminihi wa an shimali kiri kan wa maddal basar, sejauh mata memandang. Subhanallah. Ha ini mereka berjalan sejauh mata memandang dari Madinah menuju Mekah untuk melaksanakan ibadah haji. Bersegera semuanya yang punya kemampuan haji, haji semuanya. Karena kenapa? Udah dapat pengumuman, wah ini haji Rasulullah, wajib haji, wajib, bersegera. Gak kayak kita terlalu banyak ngitung-ngitung, dapat duit langsung ngitung-ngitung. Kalau saya haji, ya udah haji dulu. Misalkan dapat duit 50 juta, prioritas utama haji, daftar 25, yang 25 baru mikir nih buat usaha, buat apa, ya. Prioritas utama adalah daftar haji, ya. Itu. 25 tahun nanti Allah mudahkan, siapa tahu berubah, ya. Siapa tahu kebijakan berubah, jadi 5 tahun, alhamdulillah, ya. Nah, mana lagi tadi? Ya, saya aja dulu kepikiran, wah 20 tahun, ternyata Allah mudahkan, cuma nunggu 2 minggu. Tapi dari sana, dari Yaman, bukan dari sini. Kalau dari sini ya 20 tahun juga. Tapi enggak masalah, enggak masalah. Wa kharaja minal madinati naharan. Ya. Dan beliau keluar dari Madinah siang hari. Ba'da dzuhri, setelah zuhur, li sittin baqina min dzulqa'dah. Ya. 6 hari terakhir dari bulan Dzulqa'dah. Masih 6 hari masih tersisa bulan Dzulqa'dah, artinya 6 hari terakhir bulan Dzulqa'dah. Ba'da an shalat dzuhra biha arba'an. Setelah beliau salat zuhur 4 rakaat. Wa khatabaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qabla dzalika khutbatan. Dan beliau berkhutbah, ya, bidalik yang materinya terkait tentang masalah haji umrah, ya, haji arba khutbatan. Wa 'allamahum fiha al-ihrama wa ijabatihi wa sunnatihi wa sunnatahu. Dan Rasulullah SAW, ya, memberitahukan kepada mereka dalam khutbah tersebut mengenai ihram, wajib-wajib haji dan sunnah-sunnah haji. Dikasih bimbingan manasik haji oleh Rasulullah SAW. Nah, ya. Jadi Nabi ketika haji itu ada 3 khutbah. Khutbah yang pertama khutbah di Madinah ketika mau keluar ngasih manasik haji. Khutbah yang kedua di Arafah tanggal 9 ba'da zuhur, khutbah Arafah. Khutbah yang ketiga pada hari-hari menyembelih. Ya, hari-hari menyembelih. Ya. Nah, sampai tanggal 13, 13, 12, 11, ya. Ya, dan pada hari Id. Nah, ini khutbah Nabi SAW. Nah, ini ada khutbah, 3 khutbah Nabi ketika haji. Dari Madinah khutbah, ya, membimbing sahabat manasik haji. Di Arafah tanggal 9 dan di hari-hari Id, di hari-hari menyembelih. Ya, mulai dari setelah beliau melempar jumrah Aqabah, kemudian beliau bertahallul, ya. Kemudian beliau tawaf ifadah pakai baju biasa, sudah tidak berihram, beliau berkhutbah di situ. Nah. Kemudian fasalla dhuhra tsumma tarajjala wada wadahana. Kemudian setelah itu, ya, Rasulullah salat zuhur, kemudian beliau menyisir rambut, tarajjala. Ya, kemudian beliau meminyaki rambutnya tadi, dikasih minyak. Ya, tarajjala maksudnya rajjala sya'rahu, menyisirnya. Iddahan id, ya, wad wadahana maksudnya meminyaki rambut, meminyaki rambutnya. Nah, tapi ini belum ihram, ya, ikhwah, masih di Madinah. Karena ihramnya ahlul Madinah, ya, itu, ya, yang dikenal orang namanya Bi'r Ali. di mikotnya, ya, itu di luar kota Madinah. Ya, itu dinamakan dengan Dzul Hulaifah. Hulaifah itu tasgir dari halafa. Itu nama pohon yang ma'ruf, ya. Pohon halafa yang Rasulullah SAW pernah singgah di situ. Tasgirnya Hulaifah. Hulaifah namanya. Dzul Hulaifah. Orang-orang Indonesia nyebutnya Bir Ali. Bir Sumur Ali. Oh, Sumur Ali. Iya, ada cerita yang tidak sahih. Katanya Ali berantem sama jin di sumur itu. Jinnya mati, lempar ke sumur. Enggak sahih. Wa shalla biha ala asra rak'atain. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, beliau, ya, salat asar sebanyak 2 rakaat. Ya. Ah, ini dulu. Wala bisa izarahu waridahu, beliau mengenakan pakaian beliau, ya, kain dan rida selendangnya. Tsumma kharaja, kemudian beliau berangkat wa nazala bi Dzul Hulaifah. Kemudian beliau singgah di Dzul Hulaifah untuk berihram wa shalla biha al-asra rakaatain. Salat asar 2 rakaat. Salat asar 2 rakaat. Nah, ini juga jadi dalil bahwasanya seorang musafir apabila telah keluar dari negeri dia, ini pendapat madhab Syafi'inya dan yang lain, maka dia boleh mengqasar salat, boleh membatalkan puasa. Yang penting keluar dulu dari negeri dia. Kita ini ahlu Bekasi, nah, kita safar, mau safar di tempat kita, kita salat sempurna. Pas keluar Bekasi, masuk Kerawang, nah, itu baru boleh mengqasar. Mengqasar salat. Ya. Nah, ini Nabi di Dzul Hulaifah. Dzul Hulaifah udah di luar kota Madinah. Ya. Summa bata biha. Ya. Kemudian beliau bermalam di Dzul Hulaifah. Wa shalla biha al-maghrib wa al-isya wa subha wa dhuhra. Kemudian beliau salat di situ maghrib, isya, subuh dan dhuhur. Ya, 4 salat dikerjakan di Dzul Hulaifah. Nah. Wa kana nisa'uhu, udah dibaca belum? Belum ya. Cukup dulu deh ya, sampai sini. Subhanallah, bihamdihi, syukran lillahi.